warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Ma'asyiral al-ahibbah, termasuk dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hidayah ini dan di dalam agama ini, Allah azza wa jal mempertemukan kita dengan seorang alim min ulama'is sunnah dan kita berjalan barakallahu fikum di atas bimbingan-bimbingannya. Ulama barakallahu fikum Ahlus Sunnati wal Jamaah di tengah umat ini bagaikan sirajul azminah, bagaikan lentera dalam setiap masa. Dan kita tahu bahwa para ulama itu pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dinar dan juga dirham kepada mereka. Tetapi yang diwariskan adalah ilmu barakallahu fikum. Sekali lagi termasuk nikmat besar di dalam beragama ini, di saat Allah Azza wa Jalla menggabungkan kita ke dalam barisan warasatul anbiya, kita mau mendengar bimbingannya, kita mau barakallahu fikum menerima arahan-arahannya. Bahkan kita menunggu turunnya butiran-butiran barakallahu fikum permata dari lisan-lisan mereka. Di saat kita menghadapi ujian dan cobaan besar di dalam agama dan digabungkannya kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, ini adalah sebuah nikmat yang besar barakallahu fikum. Apalagi Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama orang-orang besar kalian. Besar dengan ilmu Al-Kitab wa Sunnah. Besar mereka dengan takwahum, ketakwaan mereka. besar mereka dengan amal-amal di atas kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Besarnya mereka biwara'ihim wa zuhudihim. Besarnya mereka-mereka ini karena tingginya sifat zuhud mereka, tingginya sifat wara' mereka. Besarnya mereka dengan tajrubah-tajrubah yang sangat banyak. Pengalaman-pengalaman barakallahu fikum yang sangat banyak. Maka di saat kita bergabung bersama mereka, mau mendengar bimbingannya, mau mendengar arahannya, maka ini barakallahu fikum sikap yang sangat mulia yang akan melahirkan barokat pada hidup orang tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan bagi orang yang mencoba mengkaji wejangan nasihat-nasihatnya, bahkan mungkin tulisan di dalam kitab-kitabnya, dulu mereka tulis seolah-olah itu semua sebagai jawaban peristiwa di masa kita sekarang ini. Allahu Akbar. Mereka warathatul anbiya. Mereka adalah pewaris para nabi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di samping kita bergabung bersama mereka, kita cinta kepada mereka rahimani wa rahimakumullah. Yang sudah meninggal dari mereka atau yang masih hidup dari ulama-ulama besar itu, munculnya kecintaan kepada mereka. Bahkan dengan kecintaan ini dalam kondisi kita tidak mampu, kita ingin memberikan pembelaan di saat orang-orang besar ini dicela dan dicerca, kita ingin memberikan pembelaan terhadapnya karena kecintaan kita. Maka karena cinta ini, bergembiralah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, al mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Barakallahu fikum. Di saat kemudian Anas mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau mengatakan, tidak ada yang menggembirakan kami dan menyenangkan kami dari hadis ini. Al mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama yang dicintainya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan al mar'u ma'a man ahabba. Di satu sisi, hadis ini sangat barakallahu fikum merugikan kaum munafikin. Yang di luarnya dia menampakkan kecocokan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di dalamnya barakallahu fikum penuh dengan kebencian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini buat mereka sangat menyakitkan karena akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai, gembongnya munafik di kota Madinah. Dia akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, padahal lahiriahnya itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. tetapi dia menyimpan kebencian. Sekarang hadis ini disodorkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahabba. Kalau kita jujur mencintai dzakal alim, ulama di masa kita adalah min akabirihim, jujur kita mencintainya, Allah akan memberikan keutamaan kita dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tidak jujur, barakallahu fikum, kita punya kepentingan pada diri kita sendiri. Kita angkat. Tetapi di dalam mawakif, sikap-sikap, banyak yang kita selisihi. Banyak yang kita cocok dengannya. Kita angkat pemahaman kita. Kita angkat ra'yunya kita. Pendapat kita, barakallahu fikum. Sampai kemudian rahimani wa rahimakumullah, di belakang kita mengatakan, oh dia bukan orang maksum, oh dia orang lupa, oh dia orang yang sudah tua. Tapi di permukaan Anda menampakkan cinta kepada dzaka al-akabir, orang besar ini. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi fasil, yang akan menjadi hakim terhadap apa yang ada di dalam batin kita. Al-mar'u ma'a man ahabba. Termasuk sederetan akabir di masanya, Syekhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala. Ucapan beliau, durus beliau, taklim-taklimat beliau, taklim-taklim pengajaran beliau tersebar barakallahu fikum di seluruh dunia. Berita tidak sama dengan langsung melihat. Mungkin nanti ikhwani, mudarrisin, asatidah menemukan biografi hidup Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Tidak sama dengan melihat langsung barakallahu fikum. Penampilan bapak yang sangat perhatian terhadap anaknya. Penampilan seorang bapak abun yang benar-benar barakallahu fikum hirs, semangat untuk menyampaikan fawaid ilmiah. Walaupun dalam kondisi patah tangan beliau digantung, dalam kondisi sakit, beliau tetap punya semangat untuk nasrul ilm, menebarkan ilmu rahimani wa rahimakumullah. Seorang zahid, benar-benar zuhud hidup beliau. Wara' rahimani wa rahimakumullah. Dan itu kita saksikan dalam kehidupan beliau barakallahu fikum bersama kita. Pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Apa yang beliau bimbingkan, yang beliau peringatkan, yang beliau wanti-wanti pada tahun-tahun yang telah lewat, ternyata menjadi nasihat dalam ujian di masa sekarang ini dan hari-hari yang akan datang. Itulah warasatul anbiya, pewaris para nabi rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita ambil pelajaran, bahwa kebenaran itu tidak akan berubah, keluar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga terus berjalan sebagai sebuah kebenaran di masa sekarang ini. Bimbingan mereka keluar pada sekian tahun yang silam, kebenaran juga akan menjadi jawaban terhadap problem di masa sekarang ini. Begitu sebaliknya, kesesatan, ragam barakallahu fikum fitnah, berbagai macam fitnah, itu adalah pengulangan sejarah kembali. Walaupun para pemain-pemainnya itu berbeda, tetapi itulah dia. Kesesatan, muncul lagi ujian, muncul lagi fitnah, terulang, terulang, terulang, terulang, terulang, barakallahu fikum. Sehingga jawabannya apa yang mereka telah jawab pada ujian di masa yang silam. Sekali lagi, itulah warasatul anbiya. Menggabungkan diri kepada mereka, lalu kemudian mencintai mereka, ini adalah nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa sering ahlus sunnah itu menjumpai dalam ujian hidupnya yang dia bisa lepas dan lolos karena bimbingan orang-orang besar ini, barakallahu fikum, di dalam agama. Besar karena umurnya, besar karena ilmunya dan amalnya terhadap kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Besar karena kezuhudannya, karena ketakwaannya, karena kewaraannya. Besar karena pengalaman. Oleh karena itu, Imam Sufyan Al-Imam Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Salamah Ibnu Sa'id. Qala kana yuqal, dikatakan, kata beliau, al-ulama'u sirajul azminah, fakullu 'alimin misbahu zamanihi, fihi yastadhi'u ahlu asrihi. Kata beliau, barakallahu fikum, Salamah Ibnu Sa'id rahimahullahu ta'ala, dikatakan bahwa ulama-ulama itu sirajul azminah, lentera dalam setiap masa, dalam setiap saat dan setiap waktu. Setiap orang alim itu menjadi misbahun, lampu zamanihi, zamannya. Barakallahu fikum. Pada sang alim ini, fi yastadhi'u ahlu asrihi, setiap orang yang hidup di masanya itu mengambil manfaat lentera dan cahaya yang dibawa oleh para alim tersebut. Barakallahu fikum. Saya tadi menyinggung karena kita akan baca karya Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu taala, Syekh Mukbil, barakallahu fikum, Sirajul Ummah di masanya. Setiap daras, apalagi kalau menjawab pertanyaan, pertanyaan datang dari Birmingham, pertanyaan datang dari Amerika, pertanyaan datang dari Indonesia, pertanyaan datang, barakallahu fikum, majlis khusus dijawab oleh Syekh Mukbil rahimahullah di depan ribuan santrinya. Siraj menjadi misbah, lentera di masanya, barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Lalu kemudian kata beliau, wa kana yuqal, juga dikatakan tentang al-ulama, al-ulama'u tunsikhu al-ulama'u makaidah syaitan. Para ulama itu, barakallahu fikum, menghapuskan, memadamkan tipu daya setan. Ulama rahimani wa rahimakumullah. Ketika setan ingin merusak ukhuwah dan persaudaraannya, dia tampil menjadi lampu dan lentera buat mereka. Wejangannya, nasihatnya, arahan-arahannya, bahkan amaliyah para ulama tersebut, benar-benar barakallahu fikum, memadamkan segala bentuk pengerusakan syayatin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, termasuk nikmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, di saat kita bergabung barakallahu fikum dengan para ulama di masa kita. Dan ulama yang tadi dalam bahasa hadis al-barakatu ma'a akabirikum masih ada di tengah-tengah kita. Menggabungkan diri kepada mereka butuh kejujuran. Jujur barakallahu fikum bahwa Anda menunggu bimbingannya, Anda menunggu arahannya. Jangan sampai di saat bimbingannya menurut kita menguntungkan, wah, kita angkat-angkat. Di saat tidak sesuai, nah, kita diam. Barakallahu fikum. Lebih dari itu, kita komentari. Tadi kalau sesuai, ini namanya tidak jujur. Rahimani wa rahimakumullah. Dan maaf-maaf. Sikap ini adalah sikap yang terulang kembali. Dan disitulah kita menemukan sebagai sebuah barakallahu fikum, Allah jadikan mereka menjadi waratsatul anbiya. Di saat kemudian diselisihi bimbingannya, diselisihi arahannya, sampai kemudian jatuh to'an mencela padanya, apa yang dialami oleh barisan murid-murid Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala di negeri Yaman. Abul Hasan, kemudian Yahya Al-Hajuri, dan barakallahu fikum Al-Ma'bari rahimani wa rahimah, apa yang dialami. Mereka adalah orang yang berilmu sebelumnya, tetapi di saat dia tidak hormat dengan orang yang dilebihnya, di atasnya, lebih dari semuanya, bagi dia adalah orang tuanya, bagi dia adalah akabirnya, Allah timpakan ujian besar. Ini pelajaran. Kita harus banyak belajar dari sejarah untuk kita kemudian mengukuhkan diri barakallahu fikum, agar tertanam kembali rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwa warathatul anbiya, pilihan-pilihan Allah Azza wa Jalla di tengah umat ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa yang dilakukan oleh Dzulkarnain wa ikhwanuh di saat kemarin jadi alimnya, setelah itu di saat ada yang tidak sesuai dan tidak cocok dengannya, dia tidak mau menerima bimbingan dan arahannya. Apa yang akan terjadi? Sebelumnya Ja'far Umar Thalib di negeri kita ini, apa yang terjadi pada ini adalah pengulangan sejarah baru, pengulangan sejarah agar kita itu menjadi orang yang kokoh barakallahu fikum. Kalau para nabi dan rasul dicela, dicerca, li raf'i darajatihim, untuk mengangkat derajat mereka, demikian juga warasatul anbiya dicela dan dicerca, li raf'i darajatihim, untuk mengangkat derajat mereka, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tabarakallahu fikum. Saya ingatkan hal ini, rahimani wa rahimakumullah. Kita mencoba. Di saat kaum Syiah Rafidah mengatakan, ya, Muhammad itu orang baik, bagus, tetapi di sekitarnya dan teman-temannya orang-orang jelek. Maksudnya para sahabat Nabi. Maksudnya para sahabat Nabi telah murtad. Yang mengitari, yang mengelilingi Muhammad itu. Sungguhnya dia orang baik, orang bagus, orang ini, orang itu. Tapi yang mengitarinya, yang mengelilinginya, ashabus su, teman-teman yang jelek, orang-orang murtadin, celaan. Yang diarahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, hal yadurrul haq. Apakah celaan caci makian itu membahayakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abadan. Apakah dengan celaan barakallahu fikum kaum Syiah Rafidhah terhadap Nabi kita dicela sahabatnya karena murtad menurut mereka? Apakah yadur membahayakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Juga tidak. Bertambahnya ujian, bertambahnya celaan, bertambahnya segala-galanya li raf'i darajatihim, untuk mengangkat derajat mereka rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya bahwa ujian-ujian yang mereka hadapi, yang mereka alami, dan yang mereka dapatkan untuk kemudian umat ini belajar. Pilihan Allah saja ujiannya sedemikian rupa, akan menyusul pula warathatul anbiya, pewaris-pewaris para nabi. Tadi saya gambarkan, Anda ingin tampil untuk memberikan pembelaan karena cintanya engkau kepadanya. Dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Rahimani wa rahimakumullah. Sekarang di saat dijatuhkannya para sahabat Nabi, di saat dijatuhkannya Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan para sahabat Nabi yang menjatuhkan ini, siap bekerja sama dengan Yahudi, siap bekerja sama dengan Nasara, siap bekerja sama dengan munafikin untuk menghadapi ini kebenaran dan ahlul haq. Sejarah ini pun berulang, terus berulang. Barakallahu fikum. Kita diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, al arwahu junudum mujannada. Oh, dia mencari yang sama, yang serupa. Mana teman-temannya, mana baris-barisannya yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin mencela Nabi dengan mencela sahabat-sahabat Nabi. Allah kumpulkan. Itulah dia perjalanan sejarah, terus berulang, sehingga kebenaran itu yang datang kepada Nabi akan menjadi jawaban sampai pada hari kiamat, karena kebenaran itu tidak berubah. Sebagaimana kesesatan itu adalah satu mata rantai terus berputar di setiap masa, pemainnya berbeda-beda. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya jawaban bimbingan dari ulama-ulama kita, dulu mereka membimbing, sekarang akan bisa menjadi sandaran patokan untuk berjalan ahlus sunnati wal jamaah padanya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka termasuk sirajul ummah di zamannya adalah Syekh Mukbir rahimahullahu ta'ala. Tentunya barakallahu fikum, kita melihat ucapan al-Imam Ibnu Battah rahimahullahu taala, beliau mengatakan ja'alanallahu wa iyyakum mimman yahya bihil haqq was-sunanu wa yamutu bihil batil wal bid'u wa yastadhi'u bi nuri ilmihi ahlu zamanihi wa yuqawwi qulubal mu'minin min ikhwanihi. Kata Ibnu Battah rahimahullahu taala ketika mengomentari ini semua, semoga Allah menjadikan kami dan kalian termasuk orang yang al-haq itu hidup. dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hidup. Dan semoga Allah menjadikan kami dan kalian kebatilan dan kebid'ahan itu mati. Semoga Allah jalla wa ala menjadikan kami dan kalian yaitu orang yang sinar dan cahayanya itu dimanfaatkan oleh generasi di masa itu. Dan termasuk orang yang memberikan kekuatan terhadap hati-hati kaum mukminin. Subhanallah, sirajul ummah di setiap masa demikian kondisinya. Memberikan penjelasan keterangan rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dari bentuk peninggalan dzakal alimur rabbani Asy-Syaikh Mukbir rahimahullahu taala. Apa yang kita baca pada malam hari ini? Bimbingan dan arahannya. Apa yang dibaca baru kita akan baca pada malam hari ini? Dalam sebuah risalah kecil yang berjudul Hadhihi da'watuna wa aqidatuna. Setelah beliau barakallahu fikum membuka risalah beliau ini, beliau kemudian mengatakan amma ba'du fa innaha lamma kathuratil aqaidul mukhtalifatu wantasharat da'awatun syatta wasara halu ashabiha kama qala Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau amma ba'du, maka sesungguhnya tatkala berjejalannya akidah-akidah mukhtalifah yang bermacam-macam bermunculan, maksudnya menjamur barakallahu fikum kasuratil aqidu al-mukhtalifah, munculnya berjamurannya akidah-akidah yang menyimpang dan menyeleweng. Kedua, dan bertebarannya seruan-seruan yang beragam-ragam bentuknya, sehingga gambaran kondisi ini semua, pelaku dan pekerjaan-pekerjaan mereka ini seperti yang digambarkan oleh Allah di dalam firman-Nya. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Mereka-mereka yang menisbatkan kepada para nabi dan para rasul, mencabik-cabik urusan mereka, ai agama mereka. Fataqatta'u. Di antara mereka sendiri, zuburan. Menjadi berkeping-keping barakallahu fikum. Setelah itu, ini mengaku, ini, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Setelah itu, setiap dari pecahan-pecahan, golongan-golongan, pecahan golongan ini, apa kondisi mereka semuanya, kata Allah? Kullu hizb, Allah subhanahu wa ta'ala, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap dari kelompok dengan akidah sendiri, muncul lagi dengan keyakinan sendiri, muncul lagi dengan ideologi sendiri, dengan warna yang berbeda dengan sebelumnya. Semuanya itu mengaku bahwa kullu hizbim bima ladaihim farihun, merasa bangga dan mengaku kalau mereka itu di atas kebenaran. Orang-orang Yahudi mengatakan waqalatil yahud laisatin nasara ala syai. Waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai. Semuanya mengaku mengikuti agama Allah, tapi tercabik-cabik urusannya. Yang satu sombong atas yang lain. Barakallahu fikum. Ayat ini sebagai sebuah gambaran sesungguhnya untuk kemudian menjadikan cermin apa yang terjadi di tubuhnya umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bercerita tentang kejadian haula al-yahud, nasara, al-musyrikin, munafikin dan seterusnya. Maka perihal ini juga yang terjadi pada umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa halu ashabiha, sehingga kondisi mereka ini seperti yang dikatakan Kamakil, dikatakan oleh seorang penyair, wa kullun yadda'i waslan li Laila wa Laila la tukirru lahum bidaka. Semua mengaku, menyangka, mengira telah sampai ke Laila. Tapi Laila tidak mengakui itu semua. Pulang datang ya, ana sudah. Pulang datang, ana sudah. Terus, tapi yang tertuju tidak pernah mengaku itu semua, tidak mengakui adanya itu semua. Coba barakallahu fikum dipahamkan atau kita fahami makna penyair ini. Semuanya akidah-akidah yang menyimpang, menyeleweng, manhaj yang berbagai macam ragamnya ini mengaku kalau mereka itu alal haq. Mengaku mereka itu berada di atas kebenaran. Tetapi kebenaran tidak menganggap itu semua. Menolak barakallahu fikum. Beliau kemudian lebih dalam lagi menggambarkan, wala tajidu ashaba da'watin illa wahum yadda'una annahum ala siratil mustaqim. Tidak anda dan engkau tidak menjumpai dan menemukan para pengibar dakwah, pengikut dakwah, kecuali mereka menyangka, mengaku kalau mereka itu berada di atas siratul mustaqim. Semuanya menyangka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau mengambil contoh orang yang paling jelek saja, orang yang paling jahat, yaitu Fir'aun. Fadhalikum Fir'aun alladhi yaqul. Contoh yang demikian di hadapan kalian adalah Fir'aun, yang dia berkata, ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang tinggi, kata Fir'aun. Ini melambangkan kejahatan Fir'aun di dalam hidupnya. Mengaku pada dirinya itu ada hakur rububiyah, berarti paling jahat Fir'aun. Kendatipun demikian, warna hidupnya Fir'aun angkuh, sombong, sampai mengaku sampai ke martabat rububiyah, jahat. Tapi dengarkan apa yang diakui pada dirinya. Yaqulu liqaumihi, dia berkata kepada kaumnya, ma uriikum illa ma ara wa ma ahdiikum illa sabilar rasyad. ini Fir'aun sejahatnya manusia, paling kufurnya manusia, sekarang dengarkan pengakuannya. Apa pengakuan Fir'aun? Aku tidak menawarkan kepada kalian, menyodorkan kepada kalian, kecuali ma'ara, apa yang aku anggap baik. Apa yang baik menurutku, kata Fir'aun. Dan aku tidak membimbing kalian, mengarahkan kalian, kecuali kepada jalan ar-rasyad, jalan yang terbimbing, jalan yang lurus, jalan yang benar. Ini ucapan Fir'aun. Kalau kita melihat, aduh Fir'aun tertawa, tapi ini kenyataan bahwa sejahat-jahat manusia, enggak mau dikatakan ente penjahat, anda penjahat, oh enggak mau. Dia menampilkan dirinya, mengaku barakallahu fikum, kalau dia itu berada di atas kebenaran. Apa yang dibimbingkan di atas kekufurannya, apa yang diarahkan orang di atas pengakuannya tentang tauhid rububiyah, dianggap bahwa bimbingannya itu menuju jalan yang benar. Terus siapa yang salah? Siapa yang disalahkan oleh Fir'aun? Dengarkan ayat keberikutnya kita baca. Wa yaqulu ay Fir'aun fi sya'ni nabiyillah Musa alaihi salam. Fir'aun setelah mengatakan demikian, dia juga berucap tentang keadaan Nabiullah Musa alaihi salam. Dharuni, biarkan aku. Biarkan aku, kata Fir'aun, membunuh Musa. Aqtul Musa wal yad'u rabbah, biarkan saya membunuh Musa dan biarkan dia berdoa kepada Rabbnya. Keangkuhan dan kesombongan Fir'aun laknatullah alaih. Apa katanya? Inni akhafu ayyubaddila dinakum au ayyuzhira fil ardil fasada. Ya Allah, saya takut, saya khawatir Musa ini, kata Fir'aun, menukar keyakinan kalian. Yang kata Fir'aun, sabilur rasyad, jalan yang benar, jalan yang lurus. Saya khawatir Musa ini menukar, mengganti agama kalian, atau dia melakukan pengerusakan di muka bumi. Siapa sekarang yang tertuduh? Nabi Musa yang dituduh sebagai orang yang melakukan pengerusakan di muka bumi. Barakallahu fikum. Saya faham yang dimaksud. Azan dulu. Tadi sudah ngomong beliau. Gimana? Hah? Ya. Jadi azan dulu, kita langsungkan. Ya. Tayyibadal warakallahu. Al-muadzin yu'adzin.